Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kata Safiur Rahman al-Mubarak Furi, selanjutnya dalam kitab ini Raudhatul Anwar fi sirati Nabi al-Mukhtar wafdu Bani Amir ibn Sa'sa'ah, delegasi Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Kana fi hadha al-wafd aduwullahi Amir ibn Tufail alladhi ghadara bi ashabi bi'ri ma'unah. Adalah pada delegasi ini aduwullah, musuh Allah, bernama Amir bin Tufail, Amir bin Tufail, yang pernah berkhianat kepada para sahabat qurra yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengkhianati mereka dan membantai mereka ketika berada di sumur Ma'unah yang telah kita lewati kisah tragis itu. Wa Arbadu ibn Qais, yang kedua adalah Arbad bin Qais. Wa Jabir ibn Aslam, yang ketiga adalah Jabir bin Aslam. Wa kanu ru'asa al-qawm, dan adalah mereka ketiganya merupakan pimpinan-pimpinan kaum, pemuka-pemuka kaumnya. Wa syayatinahum, dan merupakan setan-setannya mereka, karena kejahatan dan kejelekan mereka. Wa qad ta'amara Amir wa Arbad ibn Qais ala ghtiyari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Amir bin Tufail, Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais, keduanya telah melakukan konspirasi, konspirasi untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam secara senyap, diam-diam. Falamma qadimul madinata, kemudian ketika mereka telah masuk, tiba di kota Madinah, da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, mengajak mereka ilal Islam, agar masuk dalam Islam. Faqala Amir wa huwa al-mutakallimu 'anil wafd, maka berkatalah Amir yang merupakan pembicara, juru bicara mewakili delegasi itu, ukhayyiruka baina khisalin thalathin. Dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, aku memberi anda pilihan antara tiga perkara, pilih salah satunya. Yakunu laka ahlus sahl wali ahlul madar. Kita bagi dua wilayah kami untuk anda, penduduk yang disebut ahli sahl, dan bagi kami penduduk yang disebut ahli madar. Kita bagi seperti itu. Atau akunu khalifataka min ba'dik. Atau tidak usah dibagi. Tidak usah dibagi seperti itu. Aku yang menjadi penggantimu setelahmu. Artinya untuk kamu semua, tetapi engkau yang menguasai semuanya, tetapi setelah engkau meninggal nanti, saya yang menjadi khalifah setelahmu. Au agzuka bi ghatafan bi alfi ashqar wa alfi shaqra. Atau jika kau tidak mau yang pertama, tidak mau yang kedua, agzuka, saya akan memerangimu. Bi ghatafan, dengan membawa ghatafan, kabilah ghatafan, dengan pasukan 1000 ashqar dan 1000 syakra. Ashqar itu yang berwarna kekuningan. Ya, mungkin maksudnya dengan 1000 pasukan berkuda dan dengan 1000 tunggangan unta. Dengan jumlah yang besar. Farafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua itu. Dari 3 perkara yang dia sodorkan, tawarkan, semuanya ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan Nabi mengatakan dengan tegas, yakni Nabi menolak dengan tegas, kemudian dan Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma kfini amiran wahdi qawmahu. Nabi berdoa, Allahumma, wahai Allah, ikfini, cukupilah aku, amiran dalam menghadapi amir. Yakni Nabi memohon kepada Allah agar Allah yang menghukum amir, Allah sendiri yang memberi hukuman kepada amir, sehingga musuh Allah ini selesai urusannya dan tidak mengganggu lagi. Wahdi qawmahu, dan Nabi berdoa dan mengatakan, wahdi qawmahu, dan berilah petunjuk kepada kaumnya. Wadaro arbadu, dan arbad daro, yakni berputar ke belakang Nabi AS. Tadi sudah kita dengar ta'amur, konspirasi antara Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais untuk membunuh Nabi AS secara diam-diam. Jadi ketika Nabi AS menghadapi, berhadapan dengan Amir, berbicara, ini manuver keduanya, konspirasinya, Arbad berputar ke belakang. Jadi Nabi sedang berhadapan dengan Amir, berbicara, Arbad berputar ke belakang Nabi AS. Ya, pikiran dia, dengan itu dia akan menusuk Nabi AS dengan pedangnya dari belakang. Ikhtiyar. Wadaro arbadu, dan Arbad berputar ke belakang Nabi SAW. Wahinama kana amiru yatakallamu, dan ketika Amir sedang berbicara, khalfan Nabi SAW, Arbad berada, berputar ke belakang Nabi SAW. واخترط سيفه شبرا, dan dia mencabut, menghunus, ya, hendak menghunus, ya, dia mencoba mencabut pedangnya dari sarungnya, dan dia berhasil mencabutnya sejengkal. Ya, thumma habasallahu yadahu falam yaqdir ala sallihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menahan tangannya. Menahan tangannya dan dia tidak mampu menghunus pedangnya. Hanya terbuka sejengkal tapi tidak bisa dia lepaskan, dia hunus secara keseluruhan untuk dia pakai membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma raja'u, jadi Allah SWT melindungi nabinya. Ya, karena memang Allah SWT telah menjamin nabinya, menjaganya dari pembunuhan. Ya, menjaganya dari pembunuhan secara langsung. Baik. Falamma raja'u, kemudian tatkala mereka pulang, delegasi itu, wa kanu bi ba'di tariqi, dan mereka berada di sebagian jalan yang mereka tempuh dalam kepulangan mereka, nazala amirun, singgahlah amir, inda mra'atin min qaumih, min bani salul. Singgahlah amir, singgah di seorang wanita dari kaumnya, wanita itu termasuk dari kaumnya, dari Bani Salul. Wa nama fi baitiha, dia singgah di situ beristirahat. Wa nama fi baitiha, dan dia tidur di rumahnya, di rumah wanita itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya. Tadi sudah kita dengar Nabi berdoa, Allahumma kfini amiran. Ya Allah, wahai Allah, cukupilah aku urusan amir. Malam itu ketika dia tidur, faba'athallahu alaihi ta'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada amir ta'un, penyakit ta'un. Wa akhadathu ghaddatun fi halqih, dan dia terkena gondok di lehernya, jadi besar ya seperti gondok. Faqala, lantas dia berujar, ghaddatun ka ghaddatil ba'ir, apakah gondok seperti gondok unta menimpa aku? Wa mautun fi baiti saluliyah, dan kematian di rumah wanita dari Bani Salul. Aku tidak mau seperti itu, makna ucapannya dia tidak ingin mati di rumah wanita itu. Utuni bi farasi, datangkan kudaku. Ya, untuk dia tunggangi, dia ingin pergi dari rumah itu, dia tidak ingin mati di situ. Farakiba, kemudian dia pun mengendarai tunggangannya, kudanya, famata ala farasihi, kemudian dia meninggal di atas tunggangan kudanya. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan cara itu, selesai urusannya. Berakhir pula lah permusuhannya dan gangguannya. Wa amma arbadu, adapun arbad, fa arsalallahu alaihi wa ala jamalihi sa'iqatan fa ahraqathuma. Adapun arbad, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirim atasnya, Allah mengirim kepadanya dan kepada ontanya yang ditungganginya sa'iqah, petir, sehingga membakar keduanya, menyambar keduanya, disambar petir ya, dan keduanya terbakar ya, sampai mati. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala, dan dalam peristiwa itu Allah ta'ala mengumumkan firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, wa yursilus sa'iqa, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim petir-petir fayusibu biha may yasha'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan dengannya siapa saja yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillah, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang melakukan penentangan, mendebat kebenaran, mendebat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hum shadidul wa huwa shadidul mihal, wa huwa shadidul mihal, dan Allah Subhanahu wa taala amatlah dahsyat hukumannya, adabnya. Itulah yang menimpa dua musuh Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan cara yang mengenaskan seperti telah kita dengar kisahnya. Wa qad rawa qissatahuma, telah meriwayatkan kisah keduanya Mau'ilah Ibnu Jamil As-Sahabi. Mau'ilah Ibnu Jamil As-Sahabi yang termasuk sahabat, dia ahadu rijali qabilatihima Bani Amir. Mau'ilah Ibnu Jamil As-Sahabi radhiyallahu anhu, dia adalah salah satu dari para lelaki, kaum lelaki dari kabilah keduanya, dari suku keduanya, suku kabilahnya Amir dan Arbad, yaitu dari kalangan Bani Amir. Wa kana huwa aidan, dan adalah dia Mu'ilah Ibn Jamil As-Sahabi juga qad atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, juga telah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, telah menemui Nabi alaihi salatu wasalam, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Mu'ilah Ibn Jamil masuk Islam. Wa huwa ibnu 20 sanatan, sementara dia umurnya ya baru 20 tahun. Masih muda. Namun dia berakal dan dia dapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bay'ahu, dan dia membaiat Nabi alaihi salatu wasalam. Wa masaha yaminahu, dan dia menyentuh telapak tangan Nabi alaihi salatu wasalam, menjabat tangannya, membaiatnya untuk taat kepadanya. Wa saqa ibilahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menggiring membawa untanya dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilihat zakatnya, zakat yang akan diambil darinya, dipungut darinya. Fa saddaqaha bint labun, kemudian Nabi alaihi wasallam memungut zakatnya berupa seekor bint labun. Bint labun betina yang dengan umur tertentu yang disebut, diistilahkan dengan bint labun. Thumma sahiba ba'dahu Abu Hurairah, kemudian sahabat ini Mu'ilah Ibn Jamil radhiyallahu anhu, dia mendampingi, ya, bersahabat dengan Abu Hurairah setelahnya, bersama Abu Hurairah. Wa'asha fil Islam mi'ata sana, dan dia hidup dalam Islam, menikmati hidupnya dalam Islam selama 100 tahun. Ya, selama 100 tahun. Wa kana yusamma dhal lisanain, dan adalah dia dijuluki, digelari dengan dhal lisanain, pemilik dua lisan. Ya, setiap orang lidahnya cuma satu, tapi dia disebut punya dua lisan, dua lidah. Kenapa? Lidahnya hanya satu, tapi digelari dengan gelar itu, li ajli fasahatihi, karena kefasihannya dalam berbicara. Itu merupakan kelebihan dia. Nah, inilah kisah kedatangan delegasi Bani Amir Ibn Sa'sa'ah telah kita dengar pada pertemuan ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, tafadhal, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.